Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, bermanfaat di dunia dan di akhirat kami, dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita meminta dan memohon kepada Rabbul Alamin. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat pada awal-awal perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kecuali kata syukur, kata puji dan puja kita kepada Rabbul Alamin, kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan di antaranya adalah kenikmatan ilmu dan iman. Kenikmatan yang akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, yang akan memuliakan kita, meninggikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Orang-orang yang beriman dan berilmu dan mengamalkan ilmunya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini. Diangkatnya derajat seseorang bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan karena jaringan, network atau pergaulan, tapi diangkatnya derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat itu dengan iman dan ilmu. Dan ini yang menyatakannya adalah yang punya dunia dan alam semesta, yang memiliki akhirat, yang diangkat olehnya hanyalah orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka ini harus menjadi cambuk bagi kita untuk meningkatkan iman kita dan meningkatkan ilmu yang bermanfaat yang kita miliki. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, melalui kitab beliau Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang yang Soleh. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang soleh dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama hadis Suhaib yang merupakan kisah nyata, merupakan kisah nyata dan mengandung banyak hikmah. Seorang anak muda yang diutus untuk belajar sihir dengan tukang sihir terbaik dan tersenior, lalu dengan taufik dan hidayah Allah justru anak muda ini berlabuh ke tempatnya ahli ibadah atau rahib dan diajarkan iman, diajarkan tauhid, diajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia diberikan taufik oleh Allah memiliki kemampuan untuk mengobati dan mendoakan orang yang sedang sakit dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya sepak terjangnya tercium oleh sang raja, lalu ia dipanggil, disiksa, lalu akhirnya ia membuka mulut bahwa yang mengajarkan dia adalah rahib atau ahli ibadah tersebut. Dan akhirnya ahli ibadah atau rahib itu kembali dicari oleh sang raja dan dipanggil, lalu disiksa, dan kita tahu bersama bagaimana akhir dari kehidupan beliau. Beliau dibelah dengan sebuah gergaji sehingga tubuh beliau terbelah menjadi dua. Tapi itu tidak membuat beliau menanggalkan imannya, tidak membuat beliau membelah imannya, karena iman lebih berharga daripada tubuh beliau. Dan inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menolong seorang hamba untuk tetap berada di atas imannya sampai akhir hayatnya, apapun ujian yang ia hadapi, sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Maka jangan sekali-kali kita berpikir bahwa pertolongan hanya secara duniawi, pertolongan hanya secara harta, secara benda, secara materi, secara kekuasaan, atau diselamatkan secara duniawi dari sebuah bencana. Karena diselamatkan secara duniawi dari sebuah bencana sejatinya hanya berpindah dari sebuah sebab kematian ke sebab kematian yang lain. Kalau Anda selamat dari sebuah kecelakaan di hari kemarin, maka Anda berpindah dari sebab kematian yang berikutnya. Dan tidak mungkin Anda selamat seumur hidup Anda, artinya tidak mengalami kematian. Semua kita akan wafat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Maka pertolongan yang sejati adalah pertolongan bagaimana mendapatkan kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah, kematian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian yang di atas iman dan ketakwaan kepada Rabbul Alamin. Dan itulah yang didapat oleh sang rahib atau ahli ibadah. Maka tidak ada kata menyesal, tidak menyalahkan muridnya yang terucap padahal sudah diwanti-wanti, kalau Anda diuji jangan pernah menyebut nama saya. Tapi qadarullah wa syafa'al, apa yang Allah takdirkan itu yang terjadi, dan itu pasti yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kalian enggak suka itu yang terbaik buat kalian, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 216, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah yang maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa. Allah yang maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Terucapnya nama beliau dari lisan muridnya sendiri justru itu yang membuat beliau mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ini semua tentang angle, bagaimana cara melihat sebuah kehidupan. Maka lihatlah dari kacamata iman, dari kacamata Al-Quranul Karim, dari kacamata hadith Nabi SAW. Jangan pakai kacamata materi, jangan hanya pakai kacamata uang, jangan hanya pakai kacamata kekuasaan, jangan hanya memakai kacamata dunia, yang ketika diselamat, kalau ketika dia selamat dari sebuah musibah, maka dia adalah orang yang beruntung, tapi kalau dia wafat, dia orang yang celaka. Kalau demikian, maka tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun nabi yang selamat, tidak ada satupun nabi yang mendapatkan pertolongan, karena semua nabi wafat kecuali Nabi Isa pada saat ini alaihi wassalam. Oleh karena ini yang perlu kita camkan, jemaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan. Jadi yang mana pertolongan Allah? Itu pertolongan Allah, dan pertolongan Allah terbaik adalah husnul khatimah. Pertolongan Allah terbaik adalah husnul khatimah. Fase terbaik di semua hal itu di detik-detik terakhir. Perlombaan balap mobil atau balap motor terbaik itu lap terakhir, hadirin. Pertandingan sepak bola itu paling seru itu di 80 sampai 90 menit. Di menit 80 sampai 90 menit itu yang terakhir. Pertolongan Allah yang terbaik adalah di akhir kehidupan seseorang. Jadi sekali lagi, ini bukan kehancuran dan ini bukan kedukaan. Oleh karena itu setelah rahib itu mendapatkan husnul khatimah, giliran penasehat yang mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sembuhnya ia dari Allah membuat penasehat ini disiksa dan akhirnya kembali dibelah oleh sebuah gergaji. Orang yang berpikir secara duniawi akan mengatakan dia mendapatkan penglihatan tapi dia kehilangan nyawa. Ya rugi dah. Mendingan gak usah sembuh sama sekali. Loh enggak. Dia dapat, atau orang mengatakan dia dapat penglihatan terus dia habis itu disiksa lebih parah lagi lalu digergaji. Sedangkan sebelumnya walaupun dia gak punya penglihatan, dia bisa hidup nyaman, dia bisa punya fasilitas, dia punya harta, dia punya kekuasaan, dia ring satu sang raja dan seterusnya. Saudaraku yang Allah muliakan, orang-orang beriman tidak berpikir demikian. Untuk apa bergelimang harta dan tahta tapi di atas kesyirikan, mengsekutukan Allah Subhanahu wa taala, meyakini rajanya adalah Rabb sebagaimana kalimat yang disampaikan oleh raja tersebut. Apakah engkau punya Rabb selain aku? Bukankah itu kesyirikan, hadirin yang Allah muliakan? Maka jamaah yang Allah muliakan, yang semoga Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Maka setelah dua sosok itu wafat dengan husnul khatimah, tibalah giliran si anak muda. Ya, anak muda tokoh utama dari kisah ini. Hadirin yang Allah muliakan, kembali anak muda itu didatangkan setelah raja mengeksekusi penasehat. Kata sang raja, irji'an dinik, kembalilah ke agamamu yang dulu. Kau udah lihat gurumu wafat, ini penasehat aku wafat, gurumu mati, penasihatku mati. Kalau kamu tidak kembali, maka kamu akan bernasib seperti mereka. Dan itulah pola pikir orang yang gak beriman. Pola pikir orang yang tidak beriman, dia berpikir bahwa kehancuran atau klimaks dari sebuah kehancuran adalah kematian. Tapi bukan begitu cara berpikirnya. Oleh karena itu, si anak muda bersikap untuk tidak merespon positif. Fa'aba. Maka dia enggan. Anak muda ini enggan. Enggak mau. Enggak. Karena kegagalan dan kehancuran bukan kematian semata. Tapi kegagalan dan kehancuran adalah ketika ia terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik dia hidup, apalagi kalau dia mati di atas itu. Dan keberhasilan adalah mempertahankan keimanan sampai titik darah penghabisan. Maka dia menolak, fa'aba. Dia gak mau. Lagi-lagi dia mengikuti jejak gurunya dan penasehatnya. Dan ini yang harus kita renungkan, hadirin sekalian. Ini taruhan sudah nyawa, sedangkan kita nggak diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Mungkin banyak di antara kita sedang kesulitan materi pada hari ini, dan bukan hanya mungkin, bisa dipastikan banyak, walaupun kita tidak tahu, dan di antara kita. Tapi kita tidak disiksa seperti hadis ini. Tidak berhadapan dengan gergaji. Tidak diancam seperti anak muda ini. Maka apa alasan kita untuk tidak tegar di atas keimanan? Apa argumentasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bertahan di atas ketakwaan? Bukankah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kesanggupan kalian. Allah tidak membebankan seseorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu kan di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Maka kembali ke anak muda ini, ia menolak. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Faqala idhabu bihi ila jabal. Maka raja ini menyerahkan anak muda ke tim eksekutornya. Tapi bukan berhadapan dengan gergaji. Untuk anak muda ini, raja memilih cara yang lain. Kata raja, idhabu bihi ila jabal. Kalian bawa nih anak muda ke puncak gunung. Kada wa kada. Puncak gunung yang tinggi. Fas'adu bihi al-jabal. Lalu dakilah gunung tersebut. Fa'idha balaktum dirwatahu fa'in raja'an dinihi wa illa fatrahuhu. Dan kalau kalian sudah sampai puncak gunung itu, tawarkan lagi kepada dia sekali lagi. Mau balik gak ke agama yang dulu? Kalau enggak, lemparkan dia dari puncak gunung tersebut. Lemparkan dia dari puncak gunung itu. Fadhahabu bihi. Maka perintah sang raja dituruti oleh tim eksekutor. Fasa'idu bihil jabal. Maka mereka menaiki gunung tersebut. Mereka mendaki gunung itu. Hadirin Allah muliakan. Setelah mereka mendaki, anak muda ini pun berdoa. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Anak muda ini pun berdoa, ya Allah, tolong lindungilah aku dari mereka ini dengan cara yang engkau pilih dan cara yang engkau inginkan. Terserah caranya gimana, yang penting tolong lindungi aku dengan cara yang engkau inginkan atau dengan cara yang engkau pilih, dengan cara yang engkau kehendaki. Intinya caranya terserah, yang penting tolong lindungi aku. Hadirin Allah muliakan, farajafa bihimul jabal fasaqatu. Apa yang terjadi? Subhanallah, itu gunung bergoncang, mungkin gempa gitu. Lalu semua tim eksekutor jatuh. Yang selamat cuma ini anak muda. Yang lain jatuh, subhanallah. Yang lain jatuh. Yang selamat anak muda. Karena kan permintaannya dengan cara yang kau inginkan, terserah gimana caranya. Caranya seperti itu. Semuanya jatuh kecuali ini anak muda. Tapi ini bukan bagian teranehnya. Bagian teranehnya berikutnya. Waja'a yamshi ilal malik. Lalu ini anak muda balik ke si raja sendirian, cukup gitu. Ini enggak ada di skrip manapun dalam film action kan, hadirin. Mana ada naskah skenario begini? Orang mah kabur. Atau dia akan ini, terus dia akan ini balik lagi ke raja. Subhanallah. Anak muda ini balik lagi ke raja sendirian. Balik lagi ke raja sendirian. Dan sampai di hadapan raja sendirian, enggak ada siapa-siapa. Faqala lahul malik, ma fu'ila bi ashabik? Itu raja bingung, ya Allah. Ini anak muda nih. Kok dia bisa datang? Terus nanya, itu yang lain kemana? Masya Allah. Ma fu'ila bi ashabik? Apa yang terjadi dengan tim eksekutor yang berangkat sama kamu itu? Bayangin gimana gak bingung nih raja. Kalau ada orang di posisi itu raja, ya Allah, ini anak muda siapa sih? Kenapa maunya? Kenapa gak kabur? Kenapa gak melarikan diri? Menggalang kekuatan, mendekati para oposisi-oposisi ini, lalu jadi pemberontak misalnya. Enggak, balik lagi ke raja. Raja tanya, apa yang terjadi dengan tim eksekutor yang pergi sama kamu? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Subhanallah. Allah menjagaku dari mereka. Lihat bagaimana iman, bagaimana tauhid, bagaimana tauhid rububiyah. Bersama tauhid asma wa sifat berkumpul menjadi satu dalam diri anak muda tersebut, yang melahirkan penghambaan, peribadatan yang begitu luar biasa, yang melahirkan uluhiyah atau peribadatan. Lihat anak muda ini gak mengatakan tadi itu ada gempa mereka jatuh, enggak. Kafanihimullahu ta'ala, Allah menjagaku dari mereka. clear, ya Allah, pesannya clear. Allah menjagaku dari mereka. Gak dikaitkan dengan ini ada gempa. Semua tahu. Ini anak muda gak bodoh. Wong ini kan diutus, dipilih. Ini anak muda putra bangsa ini. Orang cerdas. Dapat beasiswa dari raja untuk belajar sihir. Kan itu poinnya. Gak mungkin orang bodoh. Tapi lihat bagaimana kecerdasan digunakan untuk merendah di hadapan Rabbul Alamin. Bukan menyombongkan diri. Gak mengatakan ada gempa sekian skala Richter dan seterusnya. Walaupun itu bisa aja, tapi pesan harus jelas, pesan harus clear. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kafanihimullahu taala. Allah Subhanahu wa taala melindungiku dari mereka. Hadirin Allah muliakan. Coba kita renungkan. Apakah kita punya pesan seperti ini dalam hidup kita? Bisa jadi tidak datangnya pertolongan Allah pada kehidupan kita karena kita lupa dengan pesan ini. Kita lupa dengan iman seperti ini. Kita mengandalkan diri kita. Kalau kita ditolong, yang kita ucapkan pertama kali, makhluk yang secara kasat mata dia menolong kita, padahal bukan dia. Itu Allah yang menolong. Bukan gempa yang menolong nih anak muda. Enggak, anak muda kebetulan ada gempa tadi. Enggak ada kebetulan. Ini Allah yang nolong. Allah yang menolong. Allah yang melindungi. Coba bangun iman seperti ini dalam diri kita. Insya Allah akan lindungi kita. Kan kita udah bahas ayatnya. Wala mubadila li kalimatil. Tidak ada perubahan dalam konsep. Dan dalam pola tidak ada perubahan. Dan tidak ada yang merubah. Tidak ada yang merubah. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan. Tanamkan bahwa yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala mubaddila li kalimatillah. Dan tidak ada yang merubah kalimat-kalimat Allah tersebut. Tidak yang merubah sunnatullah. Surat Al-An'am ayat 34 yang sempat kita angkat di pertemuan yang lalu. Hadirin Allah muliakan. Apa yang terjadi? Fadafa'ahu ila nafari min ashabih. Raja itu geram, kesel, marah, emosi. Lalu raja itu menyerahkan anak muda ke tim eksekutornya yang lain. Gak jerani raja. Dicoba lagi. Faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihil bahr. Bawa nih anak muda menaiki sebuah kapal dan bawa ke tengah laut. Bawa ke tengah laut. Fa'in raja'an dinihi wa illa faqdhifuh. Sampai di sana, tawarkan sekali lagi. Mau kembali enggak ke agama dia yang dulu? Kalau enggak, lemparkan dia ke tengah lautan. Lemparkan dia ke tengah lautan. Hadirin yang Allah muliakan. Maka perintah itu pun dijalankan oleh tim eksekutor. Fadhahabu bihi. Maka dibawa nih anak muda. Mereka naik ke sebuah kapal, terus berangkat ke tengah laut. Maka lagi-lagi anak muda ini berdoa, Allahumma kfinihim bimasyid. Ya Allah, lindungilah aku dengan cara yang engkau inginkan. Dengan cara yang engkau kehendaki. Terserah caranya gimana. Yang penting, lindungi aku. Hadirin Allah muliakan. Kembali anak muda itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, agar dijaga, agar mendapatkan perlindungan. Dan inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, teman-teman dan jamaah dan para hadirin yang Allah muliakan, itu menjelaskan konsep ini dan menerangkan bahwa konsep ini adalah konsepnya para orang-orang soleh, para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama. Mereka selalu meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, apabila menghadapi musuh yang kuat dan hebat, dan pada saat itu beliau pun memiliki pasukan yang luar biasa, beliau berkata kepada pasukannya, lastum tunsuruna bikathrah. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalian tidak ditolong karena banyaknya pasukan kalian. Kalian tidak ditolong karena banyaknya jumlah kalian atau kuatnya persenjataan kalian. Wa innama tunsuruna minas sama, melainkan kalian itu ditolong dari atas langit. Jadi kalian ditolong bukan yang ada di hadapan kalian, bukan. Kalian ditolong oleh Allah yang ada di atas langit. Kemenangan kita jemaah, pertolongan kita, keselamatan kita itu berasal dari atas langit. Bukan dari dalam kepala kita yang bernama otak misalnya. Bukan dari kecerdasan, bukan dari pengalaman. Bukan yang berada di safety box di sebuah bank. Bukan yang berada di dalam brankas kita. Bukan dari sertifikat-sertifikat atau surat-surat berharga yang kita punya. Pertolongan itu dari atas langit, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu iman dan akidah seorang muslim. Allah yang tolong dia. Dan Umar sampaikan ketika kekuatan pasukannya sedang kuat, sedang hebat, sehingga orang tidak tertipu dengan kekuatannya. Kalau kita lagi lemah, mungkin lebih mudah kita meyakini konsep ini. Ketika kita gak punya apa-apa, mungkin lebih mudah kita memahami bahwa yang nolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita lagi sendirian, handphone mati karena gak ada baterai, atau gak ada koneksi, nggak ada 4G, nggak ada 3G, nggak ada 2 atau 1G dan seterusnya, lalu nggak ada siapa-siapa, nggak punya uang, nggak punya fulus, teman-teman nggak ada yang bisa dihubungi, kita terdampar di tengah hutan lalu kita ditolong, orang akan mudah mengatakan saya ditolong oleh Allah yang ada di atas langit. Tapi ketika semua ada di hadapan, ada uang, ada kekuasaan, ada jaringan, ada teman-teman, ada orang-orang kuat yang ada di sekeliling kita, ada pengikut, itu gak mudah memahami bahwa kemenangan itu berasal dari atas langit. Makanya Umar wanti-wanti, kalian tuh ditolong bukan karena banyaknya pasukan kalian, kan ditolong itu dari atas langit. Mau banyak, kalau gak ditolong dari atas langit juga percuma. Percuma jemaah. Oleh karena itu yang dilakukan oleh orang-orang terbaik, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan rasul tentu saja. Hadirin Allah muliakan, maka itulah doa yang diangkat kembali oleh anak muda itu. Apa yang terjadi di tengah lautan? Fan kafa'at bihi musafina faghariqu. Itu tiba kapal terbalik jamaah, mungkin ada ombak atau apapun, ada balik kapal terbalik dan semua tenggelam. Semua tenggelam, semua tim eksekutor, nahkoda, awak kapal tenggelam. Kecuali ini anak muda, subhanallah. Kecuali ini anak muda, yang lain tenggelam. Kejadian lagi jemaah, semua habis, tenggelam. Yang selamat cuma anak muda. Dan lagi-lagi ini bukan bagian teranehnya. Bagian teranehnya dia datang lagi ke rajanya. Subhanallah. Bukannya nyari pulau kosong gitu ya. Terus tinggal di sana senang-senang minum es kelapa muda. Sambil duduk-duduk berjemur di pantai. Dibalik lagi. Ke sang raja. Subhanallah. Wajah ayam syi'ilal malik. Didatangi lagi tuh raja. Allahu Akbar. Faqala lahu al-malik. Maka raja pun nanya sama dia, bingung nih raja, ya Allah. Kok bisa begini? Ma fu'ila bi ashabik? Apa yang terjadi dengan tim eksekutorku yang bersama kamu itu, wahai anak muda? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Lagi-lagi prinsip enggak berubah. Dan enggak terpancing. Orang mungkin mudah bertauhid kepada Allah ketika lagi susah, tapi pas lagi tinggi, lagi sukses, lagi berhasil, lagi juara, lupa dia itu sama Allah. Ini anak muda enggak? Kata anak muda ini, Allah melindungi aku dari mereka. Allah melindungi aku dari mereka. Allah yang melindungi. Dan anak muda ini gak bilang ada badai, ada ombak, gulungan ombak tuh kemarin tuh tinggi banget wahai raja, bisa 4, 5, 6 meter terus kapalnya kebalik. Gak bilang gitu. Allah selamatkan dan lindungilah, melindungi aku dari mereka. Itu, titik itu aja yang dibilang. Lihat bagaimana iman menancap di dalam hati ini anak muda. Allah yang selamatkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan. Subhanallah. Saudaraku yang semoga Allah muliakan. Lalu anak muda itu kembali berucap di hadapan sang raja. Yang kita yakin lagi itu campur aduk perasaan. Marah, kesel, emosi, kaget, shock, bingung. Gimana nih? Udah dua kali gagal terus. Soalnya anak muda bilang di tengah kegalauan si raja. Faqala lil malik. Berkatalah nih anak muda kepada sang raja. Innaka lasta biqatili. Engkau tidak akan bisa membunuhku. Hatta taf'ala ma'amuruka bi. Sampai engkau ikuti apa yang aku arahkan kepadamu. Engkau gak akan bisa menghabisi aku. Sampai engkau lakukan apa yang aku perintahkan padamu. Sampai engkau lakukan apa yang aku perintahkan, apa yang aku arahkan kepadamu. Masya Allah nih hadirin. Jadi engkau gak akan bisa membunuhku kecuali pakai cara aku. Sangat menarik ya mas kalian. Kecuali pakai cara aku. Jadi kalau berpikir berarti pinteran. Lihat tawarannya. Kecuali pakai cara aku. Engkau lakukan apa yang aku perintahkan. Amr, apa yang aku perintahkan. Dibalik sama anak muda. Engkau lakukan apa yang aku perintahkan. Kan dari tadi kan kau perintah terus. Enggak, sekarang kita balik. Lakukan apa yang aku perintahkan. Lakukan apa yang aku perintahkan. Jadi jadi jalannya pertandingan itu dirubah. Peta kompetisi itu dirubah sama nih anak muda. Dari tadi kan kok dominasi terus nih, perintah A, perintah suruh naik ke gunung, perintah suruh ke laut. Sekarang kita rubah. Lakukan apa yang aku perintahkan. Dan raja ini lagi bingung, jamaah. Lagi marah, lagi emosi, lagi keselnya minta ampun. Maka raja itu bertanya kepada anak muda, mahu, mahu, apa caranya, apa perintahnya, gimana caranya? Raja itu masuk ke dalam konsepnya nih anak muda. Hadirin yang Allah muliakan, tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Gini caranya. Tur aja dengerin gitu ya. Kalau dalam bidang olahraga jamaah, itu kalau musuh kita bermain udah ngikutin pola, alur dan cara kita bermain, itu awal dari kemenangan. Insyaallah gitu. Karena kita yang mendominasi. Caranya gini, tajma'un nas fi sa'idin wahid. Kumpulkan manusia di satu tempat yang luas, satu tempat aja, semua tolong kumpulin, semua rakyat tuh kumpulin ke situ. Jangan ada yang tertinggal ya. Pokoknya buat pengumuman, kumpulkan semuanya di sana. Di tanah lapang atau di tempat yang luas. Pokoknya saya mau semuanya. Wa taslibuni ala jidya. Lalu dan kamu dan engkau salib aku di atas batang pohon kurma. Jadi salib aku. Udah semua lihat. Nah, salib aku di situ. Tuma khusahman min kinanati. Lalu ambillah anak panah dari kantong anak panahku. Lihat anak panahnya dari aku ya. Jadi didikte nih. Didikte dari awal sampai akhir. Sekali kalau musuh kita dikte, antum tahu bagaimana alurnya. Kumpulkan. Lalu salib aku. Lalu ambil anak panah dari kantong anak panahku. Thumma dha'is sahma fi kabilil qaus. Udah diambil tuh dari kantong anak panahku, lalu letakkan di tengah busur. Lalu siap-siap bidik ke arahku. Lalu ucapkan kalimat ini. Qul bismillahirrabbilgulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Thumarmini. Lalu lepaskan anak panah tersebut ke arah aku. Ingat, ucapkan dengan menyebut nama Allah. Hanya dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Rabb saya. Gak boleh pakai yang lain. Hanya menyebut nama Allah. Lepaskan. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Sesungguhnya kalau engkau lakukan semua instruksiku, engkau dapat membunuhku. Hadirin, apa yang terjadi? Fajama'an nas. Maka raja itu, raja yang sedang penuh dengan amarah, emosi, bingung, kesal, galau, mengikuti instruksi dan perintah anak muda. Fajama'an nas fi sa'idin wahid. Akhirnya buat pengumuman, kumpulkan seluruh rakyatku di sebuah tempat. Ditentukan spotnya. Wa salabahu ala jidda. Oke, salib dia di batang pohon korma. Itu disalib tuh anak mudanya. Tsumma akhadha sahman min kinanatihi. Oke, ambil anak panah dari kantong anak panahnya. Lihat semua step by step diikutin. Diikutin step by step. Enggak ada yang dilanggar sama ini raja. Ya Allah, enggak ada yang dilanggar. Padahal si raja ngakunya Tuhan. Jadi Rob ngikutin anak muda. Katanya. Tsumma wada'a as-sahma fi kabiril qaus. Lalu diletakkan anak panah itu di tengah busur. Lalu eksekutor mengucapkan bismi rabbil gulam. Dengan menyebut nama Rabbnya anak muda tersebut. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda tersebut. Hanya dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Thumma romahu, lalu dilepaskanlah anak panah tersebut. Maka anak panah itu meluncur ke arah anak muda. Fisudgi. Lalu menancap di pelipisnya. Lalu si anak muda sempat menyentuhkan tangannya ke pelipis dan dia wafat. Dia wafat. Dia wafat. Sang raja berhasil. Tunggu dulu. Faqala an-nas. Dan semua langkah-langkah tersebut disaksikan oleh seluruh rakyat pada saat itu. Maka begitu anak muda itu wafat, sontak meluncur kalimat dari lisan-lisan manusia yang menjadi saksi dan penonton pada hari itu. Amanna bi Kami beriman dengan Rabbnya tuh anak muda. Subhanallah, kondisi berbalik. Bukannya pesta kemenangan yang dirayakan sang raja, justru seluruh rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbnya nih anak muda. Dan meninggalkan agama mereka sebelumnya. Meninggalkan sang raja mengaku Rabb, mengaku Tuhan. Fa'utiyal maliku faqila lah, ara'aita ma kunta ta'ahi nazala bika hidruk qad amanan nas. Maka disampaikan kepada sang raja, wahai raja, tahukah engkau apa yang kau takutkan selama ini? Demi Allah, yang engkau takutkan selama ini kejadian seluruh manusia beriman. Seluruh manusia beriman. Subhanallah. Bukan pesta kemenangan yang dirayakan sang raja, tapi seluruh yang mereka, yang dia bangun selama ini, hancur sehancur-hancurnya. manusia melihat dengan jelas bagaimana Rabbnya ini anak muda lebih perkasa, lebih kuat, lebih hebat daripada Rabb yang mereka yakini selama ini, yaitu si raja. Raja tersebut terjebak dengan strategi si anak muda. Betul. Secara kasat mata, secara sekilas, bukan kasat mata, secara sekilas ia berhasil membunuh anak muda itu. Tapi ia tidak sadar. Dengan cara ia melakukan dan mengikuti setiap step dan setiap langkah yang dikasih tahu oleh anak muda itu, yang diinstruksikan oleh anak muda itu, ia sedang mempertontonkan kelemahannya sendiri di hadapan rakyatnya itu. Ia sedang menelanjangi kelemahannya sendiri. Ia sama saja memberikan sebuah pengumuman kepada semua orang bahwa saya gagal membunuh ni anak muda dengan kehebatan dan kekuasaan saya. Yang bisa mencabut nyawa ni anak muda hanya Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saya bukanlah Rabb yang selama ini saya klaim, yang saya doktrin kepada Rabb gak mungkin gagal mencabut nyawa. Dia kemakan dengan makarnya sendiri. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Manusia membuat makar. Dan Allah balas makar tersebut. Dan Allah sebaik-baik yang mampu membuat makar atau membalikkan makar tersebut. Surat Ali Imran ayat 54. Mereka membuat rajin membuat makar, mengaku Tuhan padahal dia bukan Tuhan, mengaku Rabb bukan Rabb. Wa makarullah. Wa makarullah. Allah balas. Dia memperlihatkan dan menelanjangi dirinya sendiri di hadapan seluruh pengikutnya. Itu sangat menyakitkan. Itu sangat menghancurkan. Tanpa dia sadari, dia didikte. Tidak ada Rabb yang didikte, jamaah. Rabb itu ngatur, bukan didikte. Rabb disuruh. Masa Rabb disuruh? Nggak mungkin ada Rabb disuruh. Ada Rabb diperintah-perintah mau. Ini diperintah-perintah mau. Semua orang lihat ini bukan Rabb. Makanya tanpa ada skenario, langsung amanna bi Rabbil gulam. Kami beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Subhanallah. Jamaah yang Allah muliakan. Terakhir, pelajaran besar yang kita petik dari penggalan ini. Lihat bagaimana jika taufik lalu keimanan dan keikhlasan seseorang bersanding dengan keberanian dan jiwa berani, jiwa berkorban yang luar biasa. Taufik Allah Subhanahu wa taala. Lalu iman, keyakinan dan keikhlasan. Enggak ada kepentingan. Lalu punya nyali besar untuk berkorban. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita cita-citakan. Anak muda ini lihat betapa berimannya. Dan ikhlas, enggak ada kepentingan sama sekali. Dan dua hal ini melahirkan keberanian yang luar biasa. Anak muda ini mengorbankan dirinya sendiri demi mendakwahkan iman, mendakwahkan tauhid, agar orang-orang itu ngerti dan mau beriman kepada Allah, walaupun yang dikorbankan adalah diri beliau sendiri. Makanya sebagian ulama memasukkan kisah ini dalam pembahasan masalah keikhlasan. Di samping kesabaran. Karena hanya orang-orang yang ikhlas, yang berani mengorbankan dirinya sendiri demi saudara-saudaranya beriman kepada Allah. Ini udah bukan mengorbankan hartanya lagi. Bukan hanya sekedar mengorbankan apa yang dia punya, tapi mengorbankan dirinya sendiri. Dan itu yang dibangun anak muda dari awal. Selamat balik lagi. Lalu cerita, engkau gak akan bisa bunuh aku. Kecuali caranya begini. Kalau tujuan hidup dia menyelamatkan diri, gak mungkin dia balik lagi. Tujuan dia dakwah, jamaah. Ini anak muda tujuannya berdakwah. Makanya dia balik lagi. Selamat balik lagi. Karena tujuannya dakwah. Bukan memperkaya diri. Bukan menyelamatkan diri. Tujuannya dakwah ilallah. Lalu semua digunakan. Dan yang pertama taufik dari Allah. Lalu iman. Keikhlasannya. Dan jangan lupa juga tambah satu lagi. Kecerdasan. Ini cerdasnya minta ampun. Dia menjebak sang raja. Tapi kalau cerdas, tanpa ada keberanian berkorban, gak akan indah ini skenario. Orang kan yang gak duganya, ya raja bikin gak, yang gak berpikir, dia berani mengorbankan nyawanya sendiri. Apa yang dikatakan para ulama tentang kisah seperti ini? Kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, beliau mengatakan, ini adalah keberuntungan dan kesuksesan. Dan tidak ada kerugian, walaupun diri dan nyawa yang dikorbankan. Kenapa demikian? Karena diri dan nyawa pasti akan mati. Tinggal nunggu waktu aja. Maka karena pasti akan mati, maka berjuanglah untuk kematian yang indah dan diridhoi oleh Allah. Itu yang disitir dari ucapan beliau. Gak ada kehilangan. Karena sekali lagi, ini cuma berpindah dari sebab kematian satu ke sebab kematian lain. Maka berjuanglah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk iman kita. Bukan untuk Allah, karena Allah butuh pertolongan. Enggak. Untuk iman kita. Untuk akidah kita. Untuk kebahagiaan kita. khususnya di hari-hari ini yang sedang sulit, jangan kita gadaikan sehingga kita melakukan hal yang haram, kita zolimin orang, kita ambil harta orang. Kisah ini harus menginspirasi kita. Orang-orang besar itu sudah berpikir bagaimana melakukan pengorbanan untuk menyelamatkan orang. Bukan justru mengambil hak orang. Intasdukillaha yasduka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan anak muda ini telah jujur kepada Allah, dan Allah wujudkan cita-cita dia. Seluruh rakyat beriman kepada Allah. Jadi itu yang dikatakan para ulama. Anak muda ini kan berpikir, saya pasti akan mati nih. Ya udah, tinggal kita pilih aja kematian kita. Kalau nggak, saya opsinya kan saya meninggal, dan meninggalnya saya membuat seluruh rakyat masuk Islam atau seluruh rakyat beriman, atau saya meninggal hanya dapat tangisan aja dari orang-orang yang kenal sama saya. Nah, saya pilih yang pertama. Bung, sama juga kok. Itu poin para ulama. Ada dua opsi nih. Saya meninggal, meninggalnya saya membuat seluruh rakyat beriman kepada Allah. Atau opsi yang kedua, saya meninggal, saya cuma dapat tangisan aja. Ya saya pilih yang pertama dong. Dan jujur beliau, maka Allah wujudkan cita-citanya. Intasdukillah yasduka. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tapi kisah ini belum selesai. Berimannya rakyat tersebut membakar api emosi dalam diri sang raja. Itu seperti menyiramkan minyak tanah dan bensin ke api amarah yang sedang bergejolak dalam diri raja tersebut. Maka sang raja membuat kebijakan yang selalu dikenang oleh sejarah. Apa kebijakan tersebut? InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.